Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaudillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, ini kita mau nambah materi tajwid atau mau baca dulu kayak kemarin ngingetin yang udah dipelajari gimana? Ah, yang pengen nambah angkat tangan. 1, 2. Tadi suaranya kayaknya banyak kan, tapi begitu angkat tangan cuma berdua ya. Ngulang dulu ya, yang pengen ngulang angkat tangan. Agak banyakkah yang ulang? Ya udah. Jadi kita baca kayak kemarin lagi ya. Kayak baca kayak kemarin. Yang kemarin belum baca, sekarang baca. Tapi kalau yang ditanya tajwid, insya Allah semuanya. Gitu ya. Tanya tajwid lagi seperti biasa. Saya agak batuk dikit nih ya. Ya, saya minum dulu ya. Ayat berapa surat Al-Baqarah? Ayat 191. Sekarang 191 atau 192? Sekarang 191. Baik. Kita baca ya. Mungkin satu ayat aja karena agak panjang. Kemudian nanti dibaca oleh para jemaah sekalian ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم iya, berhenti di وأخرجوهم aja ya. Saya ulang. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم. Silakan. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى Berapa harokat? Berapa? Ayo, yang benar yang berapa ini? Empat atau lima harokat. Karena mad wajib mutasil itu panjangnya empat harokat. Yang disebut dengan tawassut. Kalau lima harokat, fuwaikut tawassut. Kita pakai yang empat harokat aja ya. Majaiz sama. Majaiz 4 harokat juga. Atau 5 harokat. Jadi kalau kita baca mad, wajib maupun majaiz. Kalau dari awal kita baca 4 harokat, semuanya harus 4. Kalau kita mau baca 5 harokat, semuanya harus 5. Kan saya pernah mencontohkan. Supaya serasi, supaya indah. Bapak kalau pengen kelihatan indah, maka kumisnya harus bertajwid. Ya. Kalau kesini 4 harokat, kesini juga harus 4 harokat. Iya. Tapi kalau bapak gak bertajwid punya kumis, kesini 2 harokat, kesininya 6 harokat, maka terlihat tidak indah. Ya, itu Pak Anwar tuh kumisnya ya dibilang 4 bisa, dibilang 6 harokat bisa. Karena panjang sampai ke sini tuh. Walaupun halus tapi panjang sini. Sama Pak Anwar bertajwid ya. Karena apa? Selasi kanan kiri sama-sama 6 harokat. Pak Haji Sumantri jenggotnya ada di sini nih. Cuma 2 harokat. Tapi cakep. 2 harokat ya. Nah, jadi harus bertajwid. Bapak kalau baca 4 harokat semuanya 4. Jangan tumpang tindih. Apalagi mad arid disukun. Dibaca ujungnya yang ini 2 harokat. Yang ini 6 harokat. Nah, itu tidak bertajwid. Tidak indah didengarnya. Walaupun mad arid boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat, harus sama. Dan sering saya ingatkan, Bapak Ibu baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Semuanya harus 2. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kalau mau 4-4. Sehingga terdengarnya indah. Tapi kalau misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. 2 lagi. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Walaupun boleh, tapi dengarnya enak. Kurang indah. Kalau bapak lagi mau buru-buru, misalnya mau kondangan. Salat baru takbir udah. Pak, cepetan apa, Pak? Baca tuh dua harokat. Boleh, tapi sama semua. Kalau lagi santai, ya, baca empat harokat pada arif. Kalau lagi banyak duit, tanggal muda, enam harokat. Iya, hatinya lagi senang. Hatinya lagi senang. Jadi makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau suaminya lagi sholat maghrib atau isya, pas kebetulan di rumah, bacanya dua harokat, paham dah tuh. Laki gua nih kayaknya lagi sedih. Ya, jadi harus sama. Nah, mad wajib itu berapa? Empat harokat. Tadi ada yang kepanjangan, ada yang kurang panjang. Jadi saya ulang ya. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Silakan, empat harokat pada adanya ya itu. Ayo. Ya, baik. Shadaqallahul azim ya. Langsung. Baik. Tandanya 4 atau 6 memang kita belum pelajari ini ya. Karena ini pembahasan tentang mad. Mungkin nanti bulan yang akan datang. Kan besok tanggal 1 saya di Masjid Nabawi ya. Tapi bukan Masjid Nabawi yang di Mekah, Masjid Nabawi di Banjarwijaya. Karena minggu pertama di sana. Jadi tandanya itu 4 atau 6 harokat setelah mad tobi'i bertemu apa? Kalau setelah mad yang ditandai baris lengkung, ya, baris lengkung itu sebagai pelengkap sebetulnya. Asalnya cuma mad tobi'i bertemu dengan hamzah, baik dalam satu kata maupun dalam dua kata. Itu menjadi hukum. Kalau satu kata mad wajib muttasil, kalau dalam dua kalimat itu mad jaiz munfasil. Panjangnya qiraat Asim riwayat Hafs, Tariq Asy-Syatibiyah sama-sama 4 harokat atau 5 harokat. Jadi mad jaiz itu ada yang membaca dua harokat tapi toriknya beda. Torik Thayyibatun Nashr. Ya. Kalau Bapak Ibu sering dengar murotal, kaset murotal yang dari luar, Syaudzurrahman As-Sudais, Al-Matrud, beliau memakai mad jaiz dua harokat. Tapi bukan hanya di mad jaiz, ada hukum-hukum lain yang memang harus di kondisikan juga dengan qiraat Asim riwayat Hafs Tariq Thayyibatun Nashr. Tapi kalau cuma kita sekedar dengar doang, ikut-ikutan, tapi kita enggak berguru. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi nanti tumpang tindih tuh cara baca panjangnya mad. Sehingga kalau kita sudah mempelajari hukum-hukum tajwidnya, insyaallah kita enggak akan tertukar mana yang dua harokat, mana yang empat, mana yang enam. Mad jaiz enggak bisa sampai enam harokat. Qiraat Asim riwayat Hafs Tariq Asy-Syatibiyah. Ya. Kalau mad lazim baru itu enam harokat. Tandanya apa? Banyak di beberapa tempat. Karena mad lazim itu dibagi empat bagian. Ada mad lazim musaqqal kalimi, ada mad lazim mukhaffaf kalimi, ada mad lazim musaqqal harfi, ada mad lazim mukhaffaf harfi. Ada empat mad lazim. Tapi saya enggak bahas dulu, nanti aja. Ya. Karena nanya saya jawab sekedar aja. Baik. Ya, silakan Pak Haji Sartoyo. Pakai mic dah pertanyaannya biar kedengeran. Nih Pak Haji Sartoyo. Siapa dulu yang nanya tadi? Pak Haji, siapa yang mau nanya? Hah? Bapak. Nanya yang nanya, yang mau bertanya. Pak Haji Soehartoyo mau tanya. Baiknya kasih ke Pak Haji. Tanya dulu. Silakan. Anget banget nih dihujanin. Masalah huruf, salah satu huruf kol-kolah. Iya. Kol-kolah yang disebut kol-kolah akbar itu yang bertasdid di akhir kata atau kalau di tengah kata itu gimana Ustaz? Apakah disebut kol-kolah akbar juga Ustaz? Baik. Pemahaman di tengah atau di akhir itu jadi posisi huruf kol-kolah adanya di akhir kata dan diwakofkan menjadi sukun. Saya ulang. Jadi pengertian kol-kolah akbar apabila huruf kol-kolah itu bertasdid posisinya ada di akhir kata dan disukunkan. Kalau seandainya dia adanya di akhir kata, tapi kalau tidak sukun, tidak mati hurufnya, maka itu tidak bisa dikatakan kol-kolah akbar. Contoh ada kalimat hakkon, berhenti menjadi hakko, bukannya hakko, tapi hakko, berarti tidak ada hukum kol-kolah, karena kofnya tetap hidup, malah menjadi dua harokat karena mad iwad. Tapi kalau hakko atau hakun, hakin, hakko, haki, haku, berhenti, maka menjadi sukun dan bertasdid, itu baru disebut kol-kolah akbar. Contoh ada kalimat bilhaqi, berhenti, maka menjadi bilhaqo atau bilhaqo. Jadi posisi huruf kol-kolahnya di akhir dan berhenti, diwakofkan menjadi sukun. Tapi kalau dia bertasdid huruf kol-kolah adanya di tengah kata, tidak bisa disebut kol-kolah akbar. Seperti contoh haqqahu. Nah, haqqahu misalnya ada kalimat haqqahu wal miskin. Berhenti haqqahu maka menjadi haqqah. Itu tidak bisa dikatakan kol-kolah akbar. Jangankan yang bertasdid, yang tidak bertasdid juga sama. Ada kalimat Qul huwallahu ahad. Ahad, dia menjadi mantul karena berhenti dan jadi sukun. Tapi kalau diwasal, Qul huwallahu ahadunillahussamad. Ahadunil, maka tidak jadi sukun. Sekalipun itu huruf kol-kolah, kalau enggak jadi sukun, berarti tidak disebut kol-kolah. Begitu. Ya. Gak ada lagi ya. Iya. Setiap mad iwad umumnya dibarengi dengan huruf alif setelahnya. Kecuali hamzah. Hamzah itu terkadang berdiri sendiri. Ada kalimat binaan. Berhenti tetap menjadi binaa. Banyak orang kadang baca pada kalimat yang akhirnya hamzah berharokat fathatain, itu pada saat berhenti dibacanya pendek karena dia takut-takut. Dibilang panjang tapi gak ada alif ini setelah hamzah, dibilang pendek tapi kayaknya mad iwad. Jangan pakai kayaknya, memang mad iwad. Ada kalimat Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was sama abina. Coba aja lihat di ayat 22 surat Al-Baqarah. Ya. Kalau Bapak mau lihat itu di situ sering kadang orang membaca binaan dibaca bina a begitu aja. Coba Al-Baqarah ayat 22. Ya. Udah ketemu belum? Halaman 5. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. Itu banyak yang baca pendek. Bina a. Karena dia bilang kan enggak ada alif. Sekalipun tidak ada alif setelahnya, kalau waqaf menjadi mad iwad. Mad iwad berapa harokat? 2 harokat. Oke. Ya. Sudah, Pak Menteri. Enggak mungkin. Kalimat haqqan tidak ada alif setelah qaf, tidak mungkin. Pasti ada alif. Setiap mad iwad coba Bapak perhatikan. Kecuali dia pada hamzah. Itu kadang ada, kadang enggak. Tapi kalau pada huruf-huruf yang lain, kecuali hamzah dan ta marbutoh, itu pasti ada alif. Setiap kalimat bunyi an akhirnya. Coba aja diperhatikan. Di surat An-Nisa, di surat Al-Kahfi, surat Maryam, ya. Itu kalau bunyi an, mad iwad akhirnya, pasti ada alif. Coba aja diperhatikan. Pakai mic coba, enggak kedengeran. Silakan. Sun harokat itu kok kenapa selalu genap, enggak ada ganjil, enggak ada yang 3 atau apa? Cuma 5 ada ya, 4 sama 5 ya. 4 5 ada. Enggak, maksudnya yang 3 enggak ada ya? Enggak ada. Jadi yang ada itu istilah mad ya. 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat. Kalau 2 harokat disebut dengan kosor. Apa? Kosor artinya apa? Pendek. Makanya kalau nama jangan Ahmad Kosor, jangan. Sebentar makin pendek. Kosor tuh pendek. Nah, adapun 4 harokat itu disebut dengan tawassut kok. Tawassut itu apa? Tengah-tengah. Jadi tawassut itu tengah-tengah bainal qasri watul, antara pendek dan tul panjang. Jadi mad itu yang paling panjang 6 harokat. Namanya tul. Apa? Tul. Pola. Ya tulu. Tul. Jadi tul itu panjang. Dan paling panjang dalam istilah tajwid 6 harokat. Makanya jalan tol itu bahasa Arab itu namanya jalan tul. Iya. Coba aja jalan tol. Panjang pendek? Panjang. Walaupun macet. Jalan tul. Sebenarnya benar jalan tul. Cuman ya di bahasa Indonesia kan jadi jalan tol. Jadi tol itu panjang. Ya. Jalan tul. Banyak bahasa-bahasa Arab seperti tarub. Tarub itu apa? Tenda, ya kan? Tarub itu asal kata dari apa? Ta'aruf. Ta'aruf itu tempat pertemuan, tempat perkenalan. Orang kalau ada tenda berarti ada tempat orang kumpul. Tarub itu bahasa Arab. Sama dengan akrab, akrab gitu. Nah, jadi nah ada yang 5 harokat disebut dengan fuwaikut tawassut. Fuwaikut tawassut itu artinya 5 harokat. Tawassut 4, fuwaikut tawassut 5 harokat. Gitu. Fuwaikut tawassut. Ya. Ada lagi? Ya, silakan Pak Haji Tarmizi. Pakai mic, silakan. Ya. Ayat 29 kalau enggak salah. Surat Ar-Rahman. Iya, kulla yaumin huwa fi sya'. Nah, itu ada sana bagaimana yang baik. Ya. Di dalam surat Ar-Rahman ada kalimat kulla yaumin huwa fi sya'nin tulisannya. Maka dibacanya bagaimana? Kalau waqaf, kalau dia dibaca sukun akhirnya, maka menjadi kulla yaumin huwa fi sya'n. Sya'n. Hamzahnya sukun, nunnya juga sukun. Jadi jangan kulla yaumin huwa fi sya'n. Salah. Iya, kalau sya'n salah. Kecuali orang yang membaca qiraat ibdalul hamzah alifan seperti kalimat mu'minun dibaca mu'minun, itu kalau baca qiraat waras dia membaca alladzina yu'minuna bil ghaib, dibaca alladzina yu'minuna bil ghaib, yu'minun jadi yu'minun, mu'minun jadi mu'minun, sya'n bisa jadi menjadi shan, di ibdal namanya. Tapi kalau kita baca biasa qiraat asim dan hafaz tariq asyatibiyah kulla yaumin huwa fi sya'n. Sya'n. Iya, sya'n. Jadi bukannya shan atau sya' aja, tetap nunnya harus ada tapi dibacanya sya'n. Iya. Nah. Ada lagi? Ibu, silakan. Oh yang ini tadi. Oh Pak Mantri. Pak Haji Tarmizi. Oh gitu. Ada tetap harus ada. Ya kalau qadirun mah qadir aja. Qadirun berarti qadir. Nah. Gofirun, gofir. Gitu. Kalau bunyi an berhenti jadi a. Kalau aliman, alima. Hakiman, samian, basiran. Iya. Tapi kalau un, in berhenti sukun. Kecuali tak marbutoh. Ya, tak marbutoh. Itu kalau dia wakof tidak peduli akhirnya itu bunyinya apa, fiatun, fiatan, fiatin, kalau berhenti jadi ha sukun, fiah. Jangan kalimat solatan berhenti solata, salah, karena solatan itu taknya tak marbu buto, maka dibaca solah, salatin, salat, salatun, salat, salata, salat, salati, salat, salatu, salat. Semua jadi hasukun. Baik. Tidak ada lagi ya. Silakan. Dua sal. Ya, tetap harus dibaca min istabrok. Kecuali tadi saya bilang, kalau dia mau pakai hukum yang disebut dengan ibdal. Dan itu kiraat siapa, riwayat siapa dulu. Jadi gak bisa dibaca min istabrok. Dibaca min istabrok. Kalau dia baca kiraat waras memang apabila ada nun sakin, nun mati bertemu dengan hamzah koto. Ya, maka itu dinakalkan, nakal. Seperti kalimat minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, maka dibaca minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, jidil aqsa. Fil ardi menjadi filar, wal ardi jadi walar, melar jadi melar, melar. Nah termasuk wa min ayatihi, dibaca wa min ayatihi, min istabrak, min istabrak. Itu kalau mau dibaca ibdah, tapi bacalah sesuai dengan apa yang ada dalam rasul itu, min istabrak. Ya, wajadal jannataini, dan begitu kalimatnya. Ya. Enggak ada lagi? Oke dah. Baik, baca Ya mungkin enggak bisa full juga, enggak apa-apa ya. Karena banyak pertanyaan, tapi ini ilmu buat kita juga, enggak apa-apa. Karena saya juga nih ada musabaqah lagi MTQ di Tangerang ini ya, dari tanggal 20 kemarin dipusatkan di CBD belakang Carrefour. Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kota Tangerang, yang hasil dari juara-juara MTQ akan dikirim ke tingkat provinsi pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Maret. Kemungkinan ya kalau ya jadi ya, mungkin nanti tanggal 19 sampai 25 Maret saya mungkin ada di Cilegon ya. Karena gak mungkin pulang pergi. Kalau di Ciledug masih bisa pulang ke rumah dekat kalau selesai tugas. Tapi kalau di Cilegon mungkin nginep seminggu di sana. Sampai tanggal 25, dan insya Allah mungkin kalau tidak ada halangan 26-nya saya ke Mekah. Saya mau umroh dengan jamaah yang ada. Harusnya kemarin berangkat saya tanggal 19. Tapi karena ada MTQ saya minta mundur. Dari Januari diminta berangkat ke Mekah, mintanya mundur lagi karena banyak hal ya, karena tugas dan ngajar terlalu sering ditinggalkan. Jadi saya ya pilih ngajar dulu lah, karena libur mulu sebelumnya. Waktu musim haji kan 3 bulan saya gak ngajar, kasihan jamaah ya. Kebetulan ini pas ada MTQ, momennya setahun sekali. Ya memang tugas juga itu ya, tugas negara ya, kita untuk menseleksi para qori dan qoriah, hafidh-hafidhah. Makanya Bapak Ibu kalau ada waktu sih boleh lihat di cabang-cabang Hifdzul Quran itu anak-anak usia 10 tahun udah 10 juz, Bu. Subhanallah. Saya kebetulan ya di Dewan Hakim Canet juga, itu pengen nangis. Kemarin ada peserta subhanallah canet, cacat netra ya, gak bisa ngelihat. Bacanya subhanallah, wakuf wasalnya pas banget. Dia tahu di mana wakuf-wakufnya, hafal. Gak bisa ngelihat coba, buta. Bisa baca Quran. Yang buta aja bisa ngaji. Apalagi yang kagak buta. Duh, kita malu sama orang-orang yang buta yang bisa baca Quran. Segitu semangatnya. Maka kalau kita bisa ngelihat tapi enggak dipakai buat ngaji, alangkah ruginya. Terus yang hafid itu yang namanya hafalan 10 juz bukannya dibaca dari awal diurut, tidak. Jadi ditanya di tengah-tengah antara juz 1 sampai juz 10. Misalnya Pak Mahfud cabangnya 10 juz. Maka saya enggak nanya dari Al-Baqarah, enggak. Kalau diurut dia tahu urutannya nih. Tapi ditanya misalnya saya langsung ambil juz 7. Misalnya saya baca dia harus lanjutin. Jadi sistemnya begini, misalnya baca wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Maka dia harus lanjutkan. Ulang lagi. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Salah satu kata aja diketok. Tapi istimewanya itulah Al-Qur'an. Segitu kita kadang belajar makhraj aja sampai keseleo-keseleo, susahnya minta ampun. Tapi Allah pelihara Quran ini dengan adanya para hafidh-hafidhah. Makanya Al-Quran gak bisa Pak, Bu, dipalsukan gak bisa. Jangankan ada yang hafidh, yang hafal Quran. Nih kita yang bukan hafidh aja, yang udah belajar kol-kolah, kalau ada yang baca apa Quran, kol-kolanya gak ada, kita udah terasa gak nyaman di telinga. Kita udah tahu tuh yang namanya nun mati ketemu mana wae mim nun wawiya dalam dua kalimat. Kita tahu itu harus diidgomkan. Tapi ada yang baca faman ya'mal misqa faman ya'mal. Ini orang ngajinya enggak bertajwid. Ketahuan. Itu baru yang ngerti tajwid, baru tahu qalqalah idgom aja dah hukum nun mati. Apalagi yang sampai hafal Quran, waqaf wasalnya tahu dia. Itu di mana waqafnya, surat apa, ayat berapa, segini tebelnya. Bahkan kemarin saya lihat ada yang usia 14 tahun udah 29 juz, saya tanya. 29 juz. Dan jamaah Al-Muhajirin juz 30. Itu juga yang belakang doang. Kuliah, kulhu. Ya. Iya. Subhanallah. Makanya untuk memotivasi kita, boleh Bapak hadir ke sana. Bolehlah sambil belajar di Carrefour, dari situ belok ke kiri. Itu ada arena utama MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, tingkat kota Tangerang. Di samping Masjid Al-Madinah. Persis sebelah restoran Dadu. Atau mau ajak makan seafood di situ? Ustaz, saya mau ke situ nih, kita ke Dadu. Boleh. Dari situ kita lihat Musabaqah. Dan malam ini final Qiraat Sab'ah dengan tingkat dewasa. Itu yang bacaan seperti tadi yang ditanya. Mu'minun dibaca mu'minun. Wadduha jadi wadduhe. Wallayli idha saje. Ada ilmunya tuh. Gak asal ee doang. Bukan karena dia orang Betawi, bukan. Ada koedah-koedah tersendiri. Nah itu kita ngelihat, ya Allah, peserta kecil-kecil banget Pak. Yang murotal, yang hafid, yang tilawahnya. Ya, masa kita kalah sama yang anak kecil seperti itu. Ya, jadi itu. Baik, Ibu, udah aja tadi ya. Nah, oke, gak apa-apa. Atau sekarang saya tanya tajwid aja dah. Udah jam 6, kurang. Saya tanya tajwid ya. Oke. Dari mana nih? Ibu-ibu dulu dah, gantian. Mana wae, oh gitu, mana wae, iya oke dah. Asal jangan ke mana wae aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 191, kita ulang ya, tajwidnya. Siap-siap mic-nya pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bertanya materi yang sudah dipelajari aja ya, supaya kita fokus. Tapi minggu depan harus tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtunuhum waqo. Silakan Bu, apa? Kol-kol apa? Hah? Sugro. Wa quntunuhum haith hum ha. Jelas. Iya apa? Idhar syafawi. Idhar syafawi. Haith saqiftumuhum wa akhrijuhum. Saqif. Ya? Ya mana? Saqiftumuhum wa mim ketemu wawu. Idhar syafawi. Oke, geser. Ibu. Sebelahnya. Wa akhrijuhum min haith hum mim ketemu mim. Mutamasilin. Idgham mutamasilin. Mutamasilin. Idgham mutamasilin. Silain. Silain. Silin. Ada juga penisilin, salep itu ya. Idgham mutama. Silain. Wa akhrijuhum min haithu. Min ha. Guys, minha, jelas. Izhar, halki. Min haythu akhrajukum wal fitnah kum wa. Jelas. Izhar. Izhar. Safawi. Okay, geser. Walfitnatu ashaddu minal qat. Walfitna, alnya apa bu? Komari. Walfitnatu ashadd. Andai kata saya berhenti di kalimat ashaddu, maka menjadi ashadd. Apa itu? Qalqalah akbar. Bagus. Minal qatl, minal alnya al-qamari. Wa la tuqatiluhum inda ikhfa. Oke, ikhfa apa? Ikhfa dekat akrab. Akrab, jangan akrab, akrab. Iya, maksudnya dekat akrab ya. Geser. Inda al-masjidil haram, al-masjid alnya al-qamari. Masjidil haram, al-haram. Aku mari. Hatta yuqatilukum fi kum fi. Idhar safari. Bagus, geser bu. Fa'ilqa. Ifa. Fa'il ifa apa? Ifa. Jauh. Abhad. Abad. Abhad. Jangan abhad. Abad ain. Abad. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ قَاتَلُوكُمْ فَقُمْ فَ apa itu di situ? Idhar safawi. فَقْتُلُوهُمْ فَقُ Kolkolah sugro. Ya, geser, bagus. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ul, alnya? Al-Kumari. فَإِنْ تَهَوْ إِنْ تَهَوْ ikhfa akrab. Fa in gunna. Inna Allah. Istamti. Sabar. Ya, bagus. Geser. Fa inna Allah ghafurur rahim. Ghafurur. Tanwin ketemu ro. Apa bu? Izgom bilaguna. Jangan ijgom. Idgom. Jangan ada isnya. Dal, dal, dal, da, idgom. Jangan ijgom ya. Ghafurur rahim. Wa qatiluhum hatta hum ha. Izhar safawi. Hatta la takuna fitnatu wa. Mana wae? Izgom, izgom. Ayo, hayo, hayo, ijgom lagi. Idgom. Idgom. Bigun. Biguna. Biguna apa? Kamil apa nakis? Kamil. Es? Nakis. Iya, enggak kamil emang nakis. Dah. Geser. Udah tiga tadi ya? Tiga pertanyaan udah ya? Geser, Bu. Wa yakuna ad-dinu lillah. Wa yakuna ad-din. Ad-din, alnya? Dinu lillah. Fa in intahaw. In intah. Ifa. Apa? Ini ifa. Dekat. Ak. Akrab. Ya. Fa in intahaw. Fala udwan. Udwan. Mantul. Apa tuh? Fala udwana illa ala al-zalimin. Al-zalimin, alnya? Al-samsi. Geser. Al-shahrul haram. Al-shahru. Samsi. Al-haram. Al-qamari. Bil-shahri. Al-samsi. Al-haram. Al-qamari. Wal-hurumatu qisas. Al-qamari. Iya, udah rezekinya dah. Gampang banget dah al-qamari, al-qamari sal. Geser. Faman i'tada 'alaykum fa'tadu kum fa. Izhar safawi. Fa'tadu 'alayhi bimithli ma'tada 'alaykum wattaqullah. Asamti. Wattaqullah wa'lamu annallah anna. Gunnah. Geser. Bagus. Anna Allah. Allah. Asyamsi. Anna Allah ma'al muttaqin. Al-muttaqin. Al-Qamari. Wa anfiqu. Ikfa. Apa? Tengah. Ikfa. Ausat. Ausat. Bagus. Geser. Wa anfiqu fi sabilillah. Alqa asamsi. Alqa asamsi ya dah. Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kum ila. Idhar safawi. Ila tahlukah asamsi. Bagus. Geser. Ya, Bapak-bapak. Haji. Ayo. Dari mana dulu nih? Siapa mulainya? Oh ya, dari Pak Ihsan dah. Oke, Pak Ihsan. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu in apa? Infab. Eish, koi gom. Gun? Gunnah. Gunnah. Iya. Inna Allah. Allah. Samsi. Jangan samsi. Asyamsi gitu ya. Kalau samsi buat penggorengan itu ya. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Al-muhsinin. Al-Qabari. Watim. Idhum. Aish. Gulabid. Gunnah. Kalau gak ada yang dimasukkan, gak, jangan disebut idhum ya. Geser. Wa'atim Paji. Ya. Wa'atimul hajj. Al-hajj. Halnya? Al-Qamari. Hajj. Berhenti. Kol-kolah. Kol-kolah. Ayo. Apa? Ada tasbih saja. Akbar. Wa'atimul hajj wal-umrah. Wal. Al-Qamari. Umrah. Mim ketemu ra. Umrah. Umrah. Mim mati ketemu ra. Apa? Jelas. Oh, izhar. Izhar apa? Izhar safawi. Iya. Geser. Waltimul hajj wal umrata lillah. Fa'in uhsirtum. In u. Izhar. Uhsirtum fama. Tumfa. Idhar. Idhar apa? Idhar safawi. Faman staysara minal. Apanya? Kemari. Minal hadi. Kolkola. Kolkola apa? Sugro. Kenapa sugro? Karena di tengah. Betul. Karena masih ada huruf ya di belakangnya. Jadi di tengah dia. Geser. Pak Anwar. Wala tahliku ru'usakum hatta kumha. Izhar. Apa? Safawi. Langsung ya. Ya. Jadi jangan izhar apa? Safawi. Idgham apa? Biguna. Biguna apa? Nakis. Tapi enggak apa-apa sih. Ya. Mikir dulu soalnya. Hatta yablughal hadyu mahillah hatta yab. Al-Qamari. Yab. Mantul. Qalqalah syukra. Yablughal hadyu al-hadyu. Al-Qamari. Hadyu. Qalqalah. Qalqalah. Syukra. Al-hadyu mahillah. Geser. Faman kana. Ikhfa. Ikhfa. Ikhfa apa? Jauh. Ikhfa out. Abahat. Abahat. Faman kana minkum. Minkum. Ikhfa. Ikhfa apa? Ikhfa. Sama. Ab. Abahat. Minkum maridakum ma. Mim ketemu mim? Idgham. Idgham apa? Ilaguna. Mim ketemu mim? Idgham mi? Salai. Mutamasilin boleh? Atau idgham mi? Mutamasilin guna. Ya. Oke. Geser pak. Faman kana minkum maridan aw bihi adha maridan a ada maridan a Maridun. Jelas. Idhar safafi. Enggak pakai. Oh iya, idhar. Idhar, idhar halki ya. Iya. Au bihi adam. Tanwin ketemu mim. Idhar. Ais, mana wae? Bilahuna. Igo bigun? Bilahuna. Biguna. Biguna apa? Kamil apa nakis? Nakis. Satu lagi. Kamil. Kamil. Berarti kalau saya bilang idgham apa? Akrob apa ustaz? Akrob. Satu lagi. Ustaz gitu. Idgham biguna ka? Kamil. Mir ro si mir nun ketemu ro. Idgham bilahuna. Bagus. Fafidiyah, fafid. Falqalah sukro. Geser. Fafidiyatun apa? Mana wae? Idgham biguna. Apa? Igo biguna apa? Pepetiatum. Iya, igo biguna. Igo biguna. Igo biguna apa? Eh? Ka? Kamil. Kamil. Kan mana wae? Mana Kamil? Sempurna. Mil siap, mil. Igom. Eh? Mil. Ikhfa. Ikhfa, ikhfa apa? Ausat. Ausat. Mil siyamin au sadaqah siyamin. Izhar Syafawi. Enggak pakai awal. Izhar, izhar iya, doang. Karena jangan pakai doang. Izhar hal halki. Jadi kalau mim mati baru Izhar Syafawi. Ini memang huruf mim, tapi yang berperan di sini tan tanwin. Min siyamin au sadaqatin au nusuk au sadaqatin. Izhar. Ya, makasih Pak Haji, geser. Fa'idha amintum, mintum, apa? Ikhfa. Ikhfa apa? Safawi. Ayo, Nur ketemu ta. Boleh dibantu oleh yang bawa istri, boleh dibantu oleh istrinya. Kasih tahu bu. Akrob lah. Akrob. Fa'idha amintum. Faman tamatta. Sama tadi Pak. Oh sama, oke dah. Boleh, kalau dia tidak diselengi hukum yang lain, bilang sama Pak Ustadz, boleh. Tapi kalau habis ikhfa akrob, terus ada alkomari, ada kolkola, terus pas ketemu lagi ikhfa, sama kayak yang tadi, gak bisa. Ini karena gak diselengi yang lain, sama saya toleran. Betul. Faman tamatta bil umrah bil, alnya. Al-Qamari. Umrah mim ketemu ra. Umrah mim ketemu ra. Di mana sih, Pak? Umrati bil umrati. Kan ada mim mati ketemu ra tuh. Ya. Mim mati ketemu ra, mim sukun maksudnya ya. Jelas. Izhar. Izharan? Safawi. Safawi. Ya, geser Pak Haji Mahfud. Bil umrati ila al-hajj. Al-hajj alnya. Haji ada tasjidnya. Famastaysara minal hadi. Minal alnya. Hadi. Ah, baik. Syukran. Geser. Faman lam yajid. Faman lam. Nun ketemu lam. Idgham bilaguna. Lam yajid. Izhar Safawi. Yajid. Kolkolah sukro. Fasiyamu salasati ayyamin fi. Min fi. Min. Sama. Ikhfa. Ikhfa awsat. Geser. Bagus. Terus Pak Haji. Fil haji. Fil alnya. Betul. Assalamualaikum. Al-Qomah Al-Qomariyah. Iya, iya. Al-Qomari. Fil haji wa sab'atin idha wa sab'ah. Mantul. Kolkola. Kolkola apa? Kolkola Sugro. Wa sab'atin idha. Tanwin ketemu Hamzah. Jelas. Apa? Apa ini? Jelas. Il. Ipa. Es satu lagi. Ikam. Es iz izhar. Izhar ya. Iya jelas. Satu lagi dah. Idza raja'tum تلك عشرة كاملة عشرة سمر سمر apa samar samsi eh bukan dengung samar ikh bola ikh ikhfa oh iya iya ikhfa apa ikhfa. Ab abad karena ketemu kaf ya oke makasih Pak Haji nggak apa-apa tadi pas lupa kali Pak Uji til zalika liman lam yakun azlu zalika liman nun ketemu lam idgham bila guna lam ya mana lam yakun mim ketemu ya lam yakun ya ishar safawi yakun azlu yakun a yakun a ini ishar ahluhu hadiril masjidil haram al masjidil haram dua-dua iya bagus geser wattaqullah al qamari asyamsi wa'lamu an gunna annallah asyamsi syadidul iqab al qamari sama qalqalah kubra baik geser Al-Hajj Al-Alanya Al-Kumari Hajj berhenti mantul tuh Hajj mantul apa Kol Kol-Kola Kol-Kola apa yang ada tasjidnya Akbar Akbar Al-Hajj Ashhurum Ma'lumat Ashhurum Tanwin ketemu Mim masuk dengung ya idgham idgham biguna apa kamil apa nakis kamil faman satu lagi samar-samar ikhfa apa tengah au Ausat, Pak Yoyo, geser. Faman farada fihin guna fihin al-nya al-qamaru al-qamaru al-qamari fihin al-hajj fala rafas wa la fusuq. Assalamualaikum. Apa? Fusuq. Kol-kola. Apa? Kubro geser wala fusuq wala jidal fil hajj fil alanya qalqalah sebelum qalqalah fil alanya al-qamari hajj qalqalah ku akbar apa jangan langsung akbar qal qalqalah aja sebut iya qalqalah akbar iya baik wa ma taf'alu min khair min izhar khairiya mana wae idgham apa idgham bigun biguna apa nah nakir geser Paji Miki mati ya ya lamhullah lamhu mim ketemu ha jelas ijar Izhar apa? Izhar Safawi. Ya'lamhu Allah. Allah alnya? Al-Qamari. Aish. Asyamsi. Wa tazawwadu fa in inna. Gunanun. Khairaz alnya? Al apa? Al-Qamari. Aish. Mana sih? Asyamsi. Asyamsi. Geser. Khairan zadi taqwa at-taqwa alnya at alnya asyam si taqwa taqwa kalau apa sugro bagus خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. الألباب ألنيا iya kokola kubro baknya betul alnya apa bagus geser pakar tolo laisa alaikum junah kum ju iya bagus izar safawi junahun anta junahun a jelas al ifa al akrob oh ifa al akrob ya ifa akrob boleh betul, junahunnya apa? Tanwin ketemu Hamzah. Ikhfa. Jelas. Izhar. Izhar. Iya. Hal. Halki. Antabe tabu tabe. Sugro, bagus. Geser. Salam. Antabe tabu fadlan min rabbikum. Fadlan. Tanwin ketemu mim. Ibu kan bingung kah? Mir rabbikum izun bila guna fa iza anfaqtum mim ketemu mim iya jangan langsung mimi ya idghami atau idgham mutamassilan guna min arafa iya bagus fa iza anfaqtum min arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين terima kasih ya saya mau langsung ada acara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh